إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan daripada ucapan muallif qala ba'da dzalik wa rawa An-Nasa'i wa ghairu an Nabi sallallahu alaihi wasallam dan An-Nasa'i selainnya juga meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a fi yadi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu waraqah min at-Taurah, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melihat di tangan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu secari kertas min at-Taurah dari kitab Taurat, hanya secarik saja, warqah, bukan satu kitab Taurat secara utuh. Faqal, lantas beliau mengatakan kepada Umar dengan nada keras tentunya, dan ini merupakan hardikat Rasul sallallahu alaihi wasallam, amutahawwikuna ya ibn al-Khattab, apakah engkau termasuk orang-orang yang bingung wahai ibn al-Khattab? Laqad ji'tukum biha bayda naqiyah, sungguh aku datang kepada kalian dengannya, yakni dengan syariat yang putih bersih. Walau kana Musa hayyan, seandainya saja Musa itu dalam keadaan hidup, yakni Musa alaihi salam, wattaba'tumuhu, lantas kalian mengikuti dia, wataraktumuni, dan kalian tinggalkan aku, dhalaltum, niscaya kalian telah tersesat. Padahal yang diikuti adalah Nabiullah Musa. Musa dalam keadaan hidup, bukan secari kertas daripada kitab Taurat. Katakanlah sekalipun Musa itu sendiri hidup, kemudian kalian mengikuti dia, kalian meninggalkan diri saya, niscaya kalian telah tersesat. Wa fi riwayah, dan pada riwayat yang lain, laukana Musa hayyan ma wasi'u illa tibari, seandainya saja Musa itu masih hidup, maka tidak ada keluasan baginya melainkan dia wajib mengikutiku. Dan demikianlah memang satu janji yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya war rusul. Allah menyatakan wa idza qadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ingatlah di saat Allah mengambil mitsaq, perjanjian kepada para nabi, bahwa jika datang kepada kalian seorang rasul, kalian benar-benar akan beriman dengannya dan mengikutinya, membelanya, Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat yang lain, laukana Musa hayyan mawasa'un natiba'i faqala Umar. Umar mengatakan, karena melihat pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, pembukaan ketidakriduan beliau, Umar menyatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridho kepada Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Berkata Syaikh Shalih, hadzal hadits haditsun hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Wa qad shahahahu jama'an min ahli al-'ilm. Dan sungguh telah disahihkan oleh sekelompok daripada ahli al-'ilm. Ahli al-'ilm daripada masalah ilmu hadis. Maksudnya adalah para muhaddisin. Telah disahihkan oleh sekelompok daripada ahli al-'ilm. Walahu riwayat mukhtalifah ya'dudu ba'duha ba'dan. Dan hadis ini memiliki riwayat-riwayat yang bermacam-macam, yang satu dengan lainnya saling menguatkan. Artinya, kalaupun dikatakan hadis ini sahih derajatnya, maka itu bukanlah suatu perkara yang jauh. Kalau melihat dari satu riwayat, mungkin statusnya adalah hasan. Akan tetapi dengan melihat riwayat-riwayat yang lain yang saling menguatkan, maka jadilah hadis ini adalah hadis yang sahih. Sedangkan hadis apabila dinyatakan hasan, maka itu telah cukup menjadi hujjah. Telah cukup menjadi hujjah. Tayyib. Umar radhiyallahu ta'ala anhu ra'a fi yadihi waraqah min at-Taurah. Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam melihat pada tangan Umar secari kertas dari Taurat. Waqad qila innahu akhadhaha min akhin lahu. Yani fi ba'd riwayat Yahudi. Dan ada yang mengatakan qad qila, telah dikatakan bahwa Umar bin Khattab mengambilnya dari seorang saudara Umar. Ini tersebut dalam sebagian riwayat dari orang Yahudi. Umar kok bisa punya saudara Yahudi, padahal Umar kan orang Arab, bangsa Arab, suku Arab, keturunan Ismail. Kok bisa punya saudara Yahudi? Oh, lu mereka mengatakan inna hadhil ukhuwah qatakunu ukhuwah radha'. Persaudaraan ini bisa jadi adalah ukhuwah radha', yakni saudara susuan. Aulah wa juha, atau baginya sisinya, dalam artian wallahu a'lam, ini ukhuwah persaudaraan begitu saja. Ukhuwah radha'. Ini juga sangat kuat persaudaraan karena susuan. Atau mungkin dahulu Umar di saat masih jahiliyah punya teman sangat akrab yang sudah dianggap seperti saudaranya sendiri dari kalangan orang-orang Yahudi. Dia mendapatkan lembaran daripada Taurat tersebut dari tangan saudaranya tersebut, dari orang tersebut. Tidak begitu penting dari mana Umar mendapatkannya. Yang intinya bahwasannya sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat melihat dan menyaksikan Umar membawa selembar dan secarik daripada kertas yang berisi daripada Taurat. Al-maqsudu min dzalik annahu akhadha hadzal waraqah min at-Taurat yutali'u fiha. Yang dimaksudkan daripada itu, yakni inti daripada permasalahan ini kemudian dibawa oleh Syekh Mu'alif di sini, annahu akhadha hadhil waraqah, bahwasannya Umar mengambil secarik kertas tersebut dari kitab Taurat, yutali'u fiha, yang dia membacanya, memutola'ah padanya, Falamma ra'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba. Maka di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya, beliau pun murka. Waqal dan mengatakan, amutahawikuna ya ibn al-Khattab? Apakah engkau ini orang bingung wahai ibn al-Khattab? Amutahawikun yakni amutahayrun. Tahawuk yakni tahayyur. Fil hiyarah, orang ada dalam kebingungan. Yakni afi hiyarah ant, afi syakin ant. Apakah engkau dalam keadaan bingung, berada dalam kebingungan wahai Umar? Kok masih juga butuh kepada Taurat, membaca Taurat? Apakah engkau berada dalam keraguan-raguan? Perhatikan di sini, seorang yang sekali berUmar bin Khattab, Rasulullah SAW tidak mengizinkan untuk sekedar membaca. Secarik kertas dari kitab Taurat. Lantas bagaimana kiranya dengan orang-orang yang justru mempelajari kitab-kitab Injil dan Taurat? Bagaimana kiranya dengan orang-orang yang kemudian mengatakan kalau kita mau jujur atau kalau kita mau insaf, mau adil, ya, untuk menilai agama-agama yang ada, maka kita lepaskan dulu status kita sebagai seorang muslim. Dilepaskan dulu keislaman kita. Kita lihat dari luar. Kemudian kita bandingkan antara agama-agama yang ada. Mana yang paling benar, mana yang paling kuat? Yang seperti ini tentunya perbuatan orang-orang yang bingung, orang-orang yang ragu terhadap agamanya. Wallahu musta'an. Dan ini bukan perbuatan orang-orang yang bijak, yang memang sengaja mereka menampilkan seolah mereka bijak. Tetapi itu adalah tipu daya daripada iblis. Dan betapa banyak orang yang telah terperangkap oleh tipu daya ini, dan mereka tidak sanggup untuk bisa kembali, meninggalkan sholat. Alasannya apa? Saya masih belum yakin terhadap kebenaran agama Islam. Saya masih dalam rangka memeriksa kebenaran agama ini. Na'udzubillah. Mendapatkan berbagai macam subuhat-subuhat dan kerancuan-kerancuan di dalam agama. Afiraik ant mimma jitu bi? Apakah engkau berada dalam keraguan-raguan terhadap apa yang bawa? Qal laqad jitukum yakni wallah. Beliau mengatakan sungguh-sungguh aku datang kepada kalian, yakni demi Allah. Laqad jitukum biha, yakni bisyariah. Aku datang kepada kalian dengan syariat ini, baydha naqiyah, dengan putih bersih. La yadkhuluha labs. Tidak ada kesamaran sama sekali. Tidak ada kesamaran, kerancuan. Wala yadkhuluha tahrif. Tidak pula masuk padanya penyimpangan. Walau kana Musa hayyan, seandainya saja Musa itu hidup. Wattaba'tumuhu wa taraktumuni. Dan kalian justru memilih untuk mengikuti dia dan meninggalkan diriku, dolaltum. Niscaya kalian sesat. Demikian pula seandainya saja Isa alaihi salatu wassalam dia hidup saat ini, kemudian kita mengikuti Isa dan meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah Rasul, niscaya kita sesat. Walhamdulillah seandainya saja Isa hidup pada saat ini, dia akan mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Dia akan mengikuti daripada ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lianna risalatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya khatimatur risalah. Karena risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan penutup daripada seluruh risalah-risalah yang ada. Wa lianna nubuwwatahu hiya khatimatun nubuwwah. Dan bahwasanya nubuwwah beliau adalah penutup daripada seluruh pintu-pintu nubuwwah. Sehingga tidak lagi ada Nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Munculnya nabi-nabi itu semua adalah nabi-nabi palsu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terus akan bermunculan kadzabu, dajjalun, para nabi-nabi palsu tersebut. Paling terakhir munculnya salat menghadap timur ini. Nabi siapa ini? Di Indonesia ada yang mengaku nabi. Wa kitabul ladzi huwa al-Qur'an huwa khatamul kutub. Dan kitab yang diturunkan kepada beliau yakni Al-Qur'an adalah merupakan penutup daripada kitab ada. Wa huwa al-muhaimin 'ala kulli kitab, yang menjadi penentu hukum pada seluruh daripada kitab-kitab yang ada. Semuanya dikembalikan kepada Al-Qur'an. Kalaupun ada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para anbiya sebelumnya, betul-betul masih terjaga, maka tidak bisa untuk diamalkan. Sekedar diyakini dan dibenarkan bahwa itu semua min indillah, tetapi tidak diamalkan. Karena sudah terhapus hukumnya. Muhaimin itu seperti itu, terhapus hukum daripada kitab-kitab sebelumnya. Menjadi hakim pada kitab-kitab sebelumnya. Fa idzan la yajuzu an-nadhar fi ma sabaqahu min al-kutub ba'da ma anzalallahu jalla wa ala al-kitab. Maka jika demikian, tidak boleh untuk kemudian memandang, melihat, mempelajari pada apa yang telah lewat daripada kitab-kitab yang ada setelah Allah turunkan Al-Qur'an. Karena sudah terhapuskan hukumnya semuanya. Cukup hanya sekedar diyakini dan diimani semuanya min indillah. Adapun yang dijalankan maka hanya Al-Qur'an. Qal walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Beliau mengatakan seandainya saja Musa itu hidup, maka tidak ada keluasan bagi dia kecuali harus mengikutiku. Tidak ada pilihan bagi Musa kecuali harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yajib 'ala jami' an yu'minu bihi. Karena setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib atas seluruhnya, seluruh manusia dan jin, an yu'minu bihi, untuk beriman dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah merupakan perjanjian Allah kepada para anbiya. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wa idza akhadha Allahu mitsaqa an-nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah, thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum." La tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Qala aqrartum wa akhadtum 'ala dhalikum isri? Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minash shahidin. Dan ingatlah di saat Allah mengambil perjanjian kepada para nabi, di saat aku yakni Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kalian wahai para nabi dari kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian Rasul yang membenarkan pada apa yang bersama kalian, la tu'minun nabihi wa la tansurunna. Benar-benar kalian harus beriman dengannya dan kalian benar-benar membelanya, menolongnya. Sehingga sampai pun para anbiya, para rasul, wajib untuk beriman kepada Rasulullah SAW dan membela beliau, mengikutinya. yajib ala al-jami'an yu'minu bih. Wa kana risalatu kulli rasulin khassah, dan adalah risalah setiap rasul itu khusus, bersifat khusus, artinya khusus di sini yakni berlaku pada masanya saja dan pada umatnya saja. Musa diutus kepada Bani Israel, demikian pula Isa. Dan nabi-nabi yang sebelum mereka juga sama, kepada kaumnya dan kepada masanya. Wa kana risalatu Muhammadin alaihi salatu wassalam 'ammah, dan adalah risalah Muhammad alaihi salatu wassalam bersifat umum kepada manusia seluruhnya. Semenjak diutusnya beliau sampai hari kiamat tiba. Ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Allah menyatakan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf agar Rasulullah SAW menyampaikan kalimat ini. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Sungguhnya diriku adalah rasul utusan Allah kepada kalian semuanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah risalah ammah yang bersifat universal dan wajib diamalkan sampai hari kiamat bagi seluruh manusia. Orang yang tidak mengamalkannya maka dia bukan muslimin. Orang yang menolaknya maka dia bukan muslimin. Walaupun dia menjalankan, tetapi kalau menolak, tidak meyakini kewajibannya, dia enggak menganggapnya ini baik dijalankan, dipraktekkan, diambil hukumnya, tetapi tidak diimani, maka dia bukan muslim. Seperti sebagian negara-negara kafir, mereka mempelajari Islam dan mereka mengambil sebagian daripada syariat Islam untuk diterapkan di negaranya karena anggapnya sesuatu yang baik. Maka apakah mereka muslimin? Jawabannya tidak. Wajib untuk menerima, beriman dan menjalankannya. Farisalatu alaihi salatu wassalam ta'ummu taqalain al-jin wal-ins. Maka risalah beliau alaihi salatu wassalam berlaku mencakup secara umum jin dan manusia. Wa kullu rasulin fa innahu kana yusal ila qaumihi khassah wa Muhammadun alaihi salatu wassalam ursila lin-nasi 'ammah. Dan setiap rasul itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Sedangkan Muhammad alaihi salatu wassalam diutus kepada manusia secara umum. Dan ini merupakan khususiyah dari Rasulullah SAW. Dihalalkannya ghanimah pada umat-umat terdahulu, ghanimah haram ya. Ghanimah itu haram, harta pampasan perang itu haram, tidak boleh makan. Dikumpulkan di satu tempat, kemudian nanti akan turun api dari langit. Yang kemudian membakar ghanimah tersebut. Kemudian dijadikan tanah ini sebagai masjid. Dimanapun menjumpai waktu sholat, maka kita bisa menjalankan sholat di tanah tersebut, di atas muka bumi Allah, dimanapun tempatnya. Kecuali makobir dan hamaman, dua tempat ini yang tidak boleh. Kuburan dan tempat pemandian. Kemudian juga di antaranya adalah ini. Risalah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah bersifat umum. Menjawab saqalai al-jin wal ins dan berlaku sampai hari kiamat. Fahadha yadullu ala annahu la yajuzu an-nazar fi ma sabaq min al-kutub. Maka ini menunjukkan bahwasannya tidak boleh untuk memandang kepada apa yang telah lewat daripada kitab-kitab, mempelajarinya. Tidak butuh kita teologi, tidak butuh. Kita dakwahkan Islam, kita dakwahkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kepada mereka, para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, yang di tangan mereka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan-kemenangan kepada kaum muslimin, membawa kepada kejayaan umat mencapai hampir 2/3 dunia, menguasai dunia di masanya. Itu apakah disebabkan karena mereka mempelajari tentang kitab-kitab ahlul kitab, kemudian membantah mereka dengan hal tersebut, apa yang dikenal dengan ilmu teologi? Tidak, sama sekali. Sampaikan Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-hidayah itu min Allah. Hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wala an yuttaba ghair Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak boleh untuk diikuti selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau kana ahadun minal anbiya maujudan hala bi'tsatihi alaihi salatu wassalam lattaba'ahu alaihi salatu wassalam. Seandainya saja ada salah seorang daripada anbiya maujud hidup di saat dibangkitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya nabi tersebut, niscaya nabi tersebut pastinya akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada Isa alaihi salatu wassalam rufi'a hayyan. Dan karena ini Isa alaihi salatu wassalam beliau diangkat ke langit dalam keadaan beliau hidup. Dan sekarang ini bertempat tinggal di atas langit sana, hidup di atas langit. Dan ini bukan kisah fiktif ataupun fantasi. Ini benar-benar nyata. Nabiullah Isa saat ini beliau hidup. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ruh dan jasadnya. Bukan hanya ruhnya saja, ruh dan jasadnya. Diangkat dan ditempatkan di langit yang keberapa ini? Sudah salah, langit yang ke-6. Al-Muhim berada di atas langit tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma qataluhu wa ma shalabu. Tidaklah mereka itu membunuhnya, tidak pula mereka menyalibnya. Lakin subbihalahum, akan tetapi yang mereka bunuh dan mereka salib adalah diserupakan dengan Isa, diserupakan. Memang pada pandangan mata mereka itu adalah Isa, memang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala wajahnya. Di antara para pembela Isa yang disebut dengan kaum Hawari, Al-Hawariyun, Isa alaihi salatu wassalam menyatakan, siapakah yang mau menggantikan kedudukanku untuk kemudian mendapatkan pelakuan dari mereka sehingga dia nanti di surga kedudukannya, yakni dengan diriku seperti ini. Yakni sangat dekat sekali kedudukannya dengan Isa, berdampingan dengan Isa di surga. Maka salah seorang dari mereka bernama Urwah kemudian menyanggupinya, dan beliaulah Urwah radhiyallahu anhu yang kemudian menjalani hukuman tersebut diserupakan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka melihat Isa alaihi salatu wasalam diangkat ke langit dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Setelah mereka menangkapnya, kemudian mereka memperlakukannya dengan perlakuan yang sangat keji, kejam, disiksa dan sebagainya. Ditaruh pada kepalanya mahkota dari duri, disalib, dicambuk dan seterusnya, hingga kemudian meninggal dunia. Mereka sendiri tidak yakin yang mereka salib itu adalah Isa. Mereka sendiri tidak yakin. Allah menyatakan bahwa mahkota luhu yakinan, dan tidaklah mereka membunuhnya dengan penuh keyakinan. Wayanzil fi akhir zaman fi Dimasqah, dan Isa akan turun di akhir zaman nanti di Damaskus, Syria. Sekarang bergejolak, akan tetapi tempat itulah yang nanti akan menjadi tempat turunnya Isa. Dan bisa jadi kejadian-kejadian tersebut merupakan isyarat bahwa sudah sangat dekat waktu turunnya Isa. Waktu munculnya Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi, yang kemudian memimpin kaum muslimin berperang melawan kezaliman yang merata di atas muka bumi. Huru-hara akhir zaman yang sangat mengerikan dan dahsyat. Saat itulah kemudian muncul Dajjal. Dan di saat kemudian Nabi Isa turun, Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal. Fil masjidil ladzi banahu Banu Umayyah. Beliau turun di masjid yang dibangun oleh Bani Umayyah. Indal manaratul bayda, di sisi ini pada menara putih. Dan saat ini ada menara putih di sana. Ma'ruf. Kama jaa fil hadis sahihah, sebagaimana tersebut dalam hadis-hadis yang sahih. Fayanzilu hakaman, maka beliau turun sebagai hakim. Adlan, yang adil. Muqsitan, sama artinya, yakni yang adil. Wa yakunu ma'muman fi tilkas shalah, dan beliau alaihi salatu wassalam menjadi makmum pada salat subuh tersebut. Turun di waktu pagi, di saat hendak dijalankan salat subuh. Fa ya'ti fa ya'rifu an-nas, beliau datang, yakni turun pada dua tangan malaikat, pada pundak dua malaikat. Tangan beliau berada di dua pundak malaikat begini. Betul-betul malaikat turun, terlihat oleh kaum muslimin. Fayarifun nas, maka orang-orang pun mengenalnya, karena berita ini sudah mutawatir untuk orang-orang yang beriman bagi ahli sunnah. Berita tentang turunnya Nabiullah Isa pada dua pundak malaikat. Yang mengingkari adalah orang-orang Mu'tazilah dari kalangan kaum muslimin. Tidak meyakini akan turunnya Isa. Akan tetapi ahli sunnah wal jamaah meyakininya. Dan dalil-dalil yang sifatnya mutawatir ada padanya. Sehingga dikenali oleh orang-orang, ini adalah Isa alaihi salatu wassalam. Fayatil imam yata akhar, maka datanglah imam terlambat. Biasa imam datangnya di saat hendak ditegakkan sholat, dan itu adalah sunnah. Di saat kemudian imam datang, baru dikumandangkan iqamah. Liyataqaddam Rasulullah Isa alaihi salatu wassalam, supaya Isa maju ke depan mengimam. Fayadfa Isa alaihi salatu wassalam bil imam, Maka Isa pun kemudian mendorong imam untuk maju mengimami, yakni Al-Mahdi, untuk kemudian menjadi imamnya. Wa yaqul, dan Isa mengatakan, imamukum minkum takrimatullah di hadil ummah, imam kalian adalah dari kalian. Ini merupakan bentuk pemuliaan Allah terhadap umat ini, umat Muhammad, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayanzilu yahkumu bil Qur'an. Isa turun alaihi salatu wasalam, beliau bukan menjalankan kitab Injil, tetapi yahkum bil Qur'an. Beliau menerapkan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Wa yada' al-Injil, dan meninggalkan al-Injil. Wa ya'muru bittiba'i Muhammadin alaihi salatu wasalam, dan memerintahkan untuk mengikuti Muhammad alaihi salatu wasalam. Fa huwa alaihi salatu wasalam ba'da nuzulihi yakunu min arba'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau alaihi salatu wasalam, ini Isa, setelah turunnya itu merupakan bagian daripada pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti apakah dianggap sebagai sahabat Isa ini? Tidak disebut sahabat. Dari sisi makom beliau lebih tinggi daripada sahabat. Disebut subah itu untuk satu makom yang tidak akan bisa diraih oleh orang-orang yang setelahnya, setelah mereka, para sahabat. Sedangkan Isa itu telah memiliki makom yang lebih tinggi daripada subah, sehingga tidak butuh untuk digelari sebagai sahabat. Makomnya adalah nubuwah, di atas daripada subah. Makomnya adalah nubuwah. Meskipun secara definisi maka Isa masuk di dalam definisi sahabat. Walamma laqiyahu fis sama laqiyahu jasadan wa ruhan wa amana bi nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah definisi sahabat. Dan di saat beliau berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di sana, berjumpa dengan beliau baik dengan jasad ataupun ruhnya. Dan itu adalah definisi sahabat. Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jasadnya, bukan dengan dia. Berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman dengannya dan meninggal dunia di atas keimanan. Itu definisi sahabat. Sedangkan Isa apakah berjumpa? Jawabannya berjumpa. Beriman dengan beliau? Iya, jelas. Meninggal di atas keimanan? Pasti. Berarti definisi sahabat masuk pada beliau. Dan tetapi beliau memiliki makam yang lebih tinggi daripada makam sahabat, sehingga beliau tertutupkan dengan nubuwah Nabi Isa. Walihada minal alghas atiyul ghiz biha ba'du ahli ilm an yuqal nathalan. Dan karena ini diantara yang sebagian ahlul ilm menyebutkan teka-teki ini, an yuqal nathalan, dikatakan misalnya, man, siapakah rajulun min ummati Muhammadin, seseorang yang dia ini masuk dalam umat Muhammad, wa afdal min Abi Bakar As-Siddiq bil ijma, yang dia ini lebih afdal daripada Abu Bakar As-Siddiq berdasarkan ijma. Coba siapa yang bisa jawab? Jawabannya adalah Isa. Isa rajul min ummati Muhammad. Kenapa dikatakan min ummati Muhammad? Karena beliau turun, turun dan hidup di masa umat Muhammad, sehingga dikatakan sebagai min ummati Muhammad. Apakah lebih utama dari Abu Bakar As-Siddiq? Ya, jelas. Nabi, orang nabi, bahkan rasul. Wa yujib ahlul ilm ala dzalika bi anna bi annahu Isa alaihi salatu wasalam, bi annahu hayyun wa yanzil. Dan dijawab oleh ahlul ilm bahwasanya itu adalah Isa alaihi salatu wasalam. Karena beliau Isa alaihi salatu wasalam hayyun, beliau hidup, wa yanzil, dan turun dari langit. Wa hadhihi aqidatun ya'taqiduha kullu muslim. Dan ini merupakan akidah yang diyakini oleh setiap muslim. Wa yakum bil Qur'an, dan Isa alaihi salatu wasalam berhukum dengan Al-Qur'an, yakni menerapkan hukum Al-Qur'an. Wa yuksilu salib, dan mematahkan, menghancurkan salib-salib. Wa yada'al Injil, dan meninggalkan Injil. Karena Al-Qur'an ini muhaimin, ini menghapus hukum-hukum yang kitab-kitab yang sebelumnya. Walihadza huwa minal ummah, dan karena ini beliau termasuk daripada umat, umat Muhammad, karena yang dijalankan adalah Al-Qur'an. Faqad laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Mi'raj wa amana bihi, dan Isa telah berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra Mi'raj dan beriman dengannya. Al-maksud min dalik, tujuan daripada itu disampaikannya hal tersebut, annahu yajibu mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya wajib untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal istighna'u bil Qur'an, dan wajib untuk mencukupkan diri dengan Al-Qur'an, wa 'adamun nadhar fit Taurat, dan tidak butuh untuk kemudian memandang kepada kitab Taurat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nahdhabu lana wa sallallahu alaihi wa sallam.